Ditanyakan, yaitu pakaian kita terkena air kencing misalkan, kemudian kita cuci. Ya, pertanyaannya bagaimana cara mengetahui bahwa sudah suci? Ya, cara mengetahuinya, memastikannya adalah dengan kita mencucinya dengan air yang cukup. Ya, kita sirami air, ya, kemudian kita peras, ya, kita peras. Maka dengan air yang kita anggap cukup sudah jelas. Nah, dan juga bisa dicek misalkan dideteksi dengan kan kentara, jika masih ada substansi air kencing itu masih ada, kan kentara akan berbau jelas. Nah, ya akan berbau air kencing, amis. Adapun jika sudah kita cuci dengan air yang cukup, kita peras, ya. Berarti sudah suci. Jika misalnya kita masih mencium bau amis, kita cuci lagi, kita peras. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ada pertanyaan, yaitu sisa makanan yang dimakan oleh binatang buas. Begitu. Nah. Binatang buas itu predator, ya, yang memangsa hewan lain dengan gigi taring. Itu definisi hewan buas. Pemangsa predator yang memangsa hewan lain dengan gigi taringnya. Jadi yang dimangsa itu hewan, bangkai hukumnya. Artinya sisanya tidak bisa kita ambil karena itu bangkai yang najis, seperti yang telah kita pelajari. Tetapi kalau yang dimaksud dicontohkan tadi, misalnya mangga sisa kelelawar, perlu kita ketahui bahwa kelelawar itu yang kami tahu, kelelawar bukan hewan buas, bukan predator. Sepanjang pengetahuan kami, kelelawar itu bukan predator. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat apakah kelelawar haram atau halal. Ya, seandainya kelelawar itu predator yang memangsa hewan lain dengan gigi taringnya, atau dia burung ya, memangsa dengan mikhlat. Karena kata Nabi, wa kullu dinabin, kullu sibah, kullu dinabin minas sibah, wa kullu di mikhlabin minat tuyur haram. Setiap hewan buas yang memangsa dengan gigi taringnya dan burung yang memangsa dengan cakarnya, maka haram. Nah, kelelawar bukan pemangsa dengan cakarnya seperti apa? Seperti elang. Nah, elang itu predator, itu haram. Ya, elang dan semisalnya yang memangsa ayam atau semisalnya dengan cakarnya, itu haram dimakan. Adapun kelelawar bukan. Oleh karena itu ada khilaf di antara ulama, halal atau haram kelelawar. Ya. Ada yang menghalalkan, mengatakan karena dia bukan predator, bukan pemangsa. Dia hanya makan buah-buah. Nah, sebagian ulama mengharamkan karena kotornya. Sebagian ulama mengharamkan karena kotor dan menjijikkan. Yang jelas terkait dengan pertanyaan itu, buah yang sisa yang dimakan kelelawar itu suci dan halal, tidak masalah. Suci dan halal, tidak masalah, ya. Nah, karena kita telah mempelajari bahwa air liur, ya, dari hewan-hewan yang haram dimakan itu seperti hewan yang predator, air liurnya, ya, keringatnya suci. Nah, meskipun haram. Tinggal dibuang bagian-bagian yang kita lihat bekas giginya itu, misalnya kemudian kita makan, tidak masalah.